Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu hamdal hamidin wa nashkuru syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu alaihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati mil'u samawati wa mil'u al-ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan. Malam ini saya mohon maaf, tema saya tidak membahas dosa besar ke-60, tapi saya ingin membahas lebih fokus ke masalah yang sedang ramai dibicarakan sekarang di masyarakat kita, masalah Pilpres. Tema ini kemarin sebenarnya sempat saya sampaikan di khutbah Jumat di Al-Azhar Jakarta Permai di Bekasi. Cuma sayang karena waktunya khutbah Jumat jadi sedikit, maka saya coba lebih rincikan pada pertemuan sekarang. Kalau kita lebih umumkan judulnya sebenarnya bukan Pilpres 2014, tapi saya lebih fokus ke masalah kriteria pemimpin dalam Islam. Tapi tentu kita lebih banyak membahas tentang masalah ini. Saudaraku, presiden adalah seorang pemimpin negara yang berarti dia akan menjadi orang nomor satu yang memimpin umat ini. Saya sudah sering bahasakan di pengajian kita ini bahwasanya keliru kalau ada orang mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Karena pemimpin kita, saya tahu dan pasti Anda tahu, dari Soekarno sampai sekarang SBY, semuanya Muslim. Dan kriteria negara Islam yang pertama adalah pemimpinnya Muslim. Yang kedua adalah mayoritas masyarakatnya Muslim. Kita tahu sama-sama Indonesia ini lebih dari 85% Muslim. Masuk lagi kriteria yang kedua tentang masalah negara Islam. Dan yang ketiga, negara itu dan masyarakatnya menerapkan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Ini yang banyak disoroti poin ketiga oleh sebagian teman-teman kita yang kena fitnah, yang sering para ulama memberikan julukan dengan takfiri. Artinya mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka. Di antaranya mereka mengatakan Indonesia ini negara tagut, negara yang ikut dengan syaitan lah, tidak menerapkan hukum Allah lah. Tapi diumumkan, artinya semua yang diterapkan dalam pemerintah kita adalah semuanya ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan ini selalu saya bantah. Teman-teman, ini harus kita ingatkan bahwasanya yang tidak diterapkan di negara kita hanya sebagian substansial saja dari syariat Islam. Karena yang belum diterapkan adalah masalah hudud. Pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk, orang membunuh dipenggal lehernya. Tapi bukankah kita menikah dengan cara Islam, kita cerai dengan cara Islam, kita punya warisan Islam, kita masjid ditakmir, jemaah haji bahkan dibentuk oleh pemerintah kita dan resmi ada pembayaran lebih murah, kemudian dibentuk kelompok haji pemerintah. Bukankah masjid bisa ditakmir, Ramadan diiklankan, pemerintah ikut mengiklankan, kan gitu. Kemudian kita punya Depak, kita punya MUI, banyak sekali. Pesantren-pesantren ribuan jumlahnya. Ya, kalau saya tidak katakan jutaan, mungkin ratusan ribu jumlahnya pesantren di seluruh Indonesia. Kiai, ustadz, banyak dai-dai, hidup semuanya. Muslimah pakai jilbab bebas, Quran disebarin sana-sini, Anda boleh buka percetakan Islam. Lalu dari mana, sisi mana Anda mengatakan ini bukan negara Islam? Teman-teman ini seakan-akan mereka punya mobil, bannya kempes, semua mobilnya dibuang. Bukan ban satu itu yang kempes, diperbaiki, ditambal, bisa jalan. Seakan-akan gampang membangun sebuah negara. Itu gak mudah membentuk militernya, kepolisiannya, lembaga-lembaga yang ada sekarang. Mestinya kan kita perbaikin, dakwahi, kemudian ditunggangi lembaga yang sudah ada, dibentuk dengan cara Islami. Itu kan bisa. Semestinya seperti itu. Ini saya buka dalam pembicaraan kita ini agar kita harus memahami dari poin ini, negara kita adalah negara Islam. Berarti pemimpinnya harus Muslim. Dan kriteria pertama dalam Islam ada syaratnya untuk menjadi pemimpin ada tiga. Yang pertama harus Muslim. Enggak boleh enggak. Tidak boleh pemimpin non-Muslim. Itu mutlak. Enggak mungkin bisa dibantah poin itu. Saudaraku, prinsip dasar dalam mendirikan negara Islam, menetapkan sistem politik, ekonomi, sosial, apa saja yang berhubungan dengan kehidupan kita, harus panutannya hanya satu kiai kita dan guru kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam titip pesankan kepada kita bahwasanya berpeganglah pada sunnahku, dan beliau titip pesan berpegang juga dengan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Maksudnya sunnah apa? Panduan, tuntunan, petunjuk. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdina min ba'di. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku dalam segala lini kehidupan kalian, termasuk masalah politik. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang teguh itu walaupun dengan gigi geraham kalian. Enggak boleh berpegang selain itu. Pesan Nabi SAW kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, sayati ba'di umara sufaha. Akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang sangat bodoh. Siapa yang Nabi kategorikan sufaha? Orang-orang yang bodoh, orang yang dianggap tidak cocok untuk memimpin. Beliau mengatakan, la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Mereka yang tidak mengambil petunjuk dari aku dan tidak mengikuti sunnahku. Kriteria pertama harus Muslim, dan itu Nabi SAW yang tunjukkan kepada kita. Beliau menunjuk orang-orang yang setelah beliau, seperti menunjuk Abu Bakar jadi pemimpin, pemimpin-pemimpin beliau di Madinah. Walaupun ada Yahudi di Madinah, tidak pernah beliau milih orang-orang Yahudi. Walaupun ada yang bijaksana, walaupun ada yang adil, walaupun orangnya pintar, itu bukan patokan. Dia Muslim tidak? Satu dulu itu patokannya. Tentu ada syarat dua lagi nanti yang akan memenuhi syarat ini. Tidak cukup Muslim saja. Ini syaratnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali menunjukkan kepada kita juga hal yang sama. Dan Allah SWT banyak dalam ayat Al-Quran menceritakan kepada kita. A'udhu billahi minasyaitan rajim, ya alladhina amu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku, kata Allah, dan musuh kalian sebagai awliya, pemimpin kalian, tempat kalian bersandar. Siapa musuh-musuh Allah? Semua yang kufur kepada Allah, siapapun dia, Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, siapa saja, itu kufur kepada Allah, jadi musuhnya Allah. Mereka tidak akui Allah sebagai Tuhan dengan tidak mengikuti risalah juga yang Allah SWT perintahkan, gitu kan? Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kan itu Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Dan Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Itu semua kufur. Enggak boleh Allah SWT mengatakan kufur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan, laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Trinitas. Surah Bayyinah Allah juga mengatakan apa? Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat namanya Yahudi, semua yang mengaku pengikut Nabi Isa namanya Nasrani. Jadi kata Allah SWT, telah kafir seluruh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Musyrik semua yang menyembah selain Allah, partisipasikan Allah. Orang Hindu menyembah patung, orang-orang apa saja yang menyembah ya selain Allah SWT namanya musyrik. Kata Allah SWT, mereka telah kafir dan mereka akan kekal di api neraka kalau mereka dalam keadaan keyakinan tersebut. Jadi prinsip dasarnya tidak boleh dijadikan sebagai aulia, pemimpin. Selesai. Dan dalil di sini ada puluhan. Saya tidak sebutkan semua ayatnya, tapi yang jelas puluhan jumlahnya di sini. Yang kedua, saudaraku, kriteria yang harus ada. Yang memimpin Anda, sayangnya ini di Indonesia tidak ada. Yang kedua dan ketiga ini tidak ada. Yang ada cuma poin pertama Muslim. Yang dua ini diabaikan. Dan kita terpengaruh dengan faham sekularisme yang memang diambil dari kejadian revolusi Perancis tahun 66. Di mana mereka memisahkan antara politik dengan gereja. Mereka tarik ke Islam itu. Jadi kalau orang jadi politikus enggak usah orang tahu faham agama, enggak perlu. Kriteria yang kedua, wajib yang jadi pemimpin kita seorang ulama. Wajib itu, orang yang faham hukum halal haramnya Allah. Enggak bisa kalau dia sholat aja enggak ngerti, ngaji aja enggak bisa, kemudian dia mau jadi pemimpin negara, dia akan berhukum dengan hukum siapa? Enggak mungkin. Kalau bukan ulama yang bimbing Anda, siapa yang akan bimbing Anda ke hukum Allah? Bukankah Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, yang khusyuk, yang tunduk, yang kenal Allah hanya ulama saja. Karena mereka faham benar hukum-hukum Allah, mana halal, mana haram. Mereka kalau jadi pemimpin, mereka akan terapkan itu dalam kehidupan mereka. Kemudian dikatakan juga, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Enggak ada yang lain. Jadi yang menuntun manusia semestinya adalah ulama. Memang begitu. Bukan mereka hanya ditaruh di masjid, disuruh ceramah. Tidak, mereka harus memimpin. Dari mana dalilnya, Ustaz? Baik, kita lihat. Perhatikan baik-baik, simak dalilnya. Nabi SAW pada saat akan meninggal dunia, dan beliau menjadikan tolok ukur utama pemahaman agama, selain memahami hukum halal haram, mereka juga menjaga 5 waktu sholat dan siap menjadi imam. Kata Nabi SAW waktu beliau akan meninggal dunia, beliau wasiatkan kepada Aisyah, berkata, wahai Aisyah, beritahukan kepada Abu Bakar agar memimpin sholat. Dan pada saat itu Nabi SAW tidak pernah diganti imam sholat selama beliau mampu dan beliau ada. Artinya kata ulama, tolok ukur pemimpin negara seperti Nabi SAW memang bisa mimpin sholat. Semestinya idealnya presiden kita itu 5 waktu sholat di Istiqlal jadi imam. Idealnya begitu, ideal ya. Mudah-mudahan Allah kasih satu waktu, subuh dia sudah ada, duhur sudah ada, duhur asar sudah ada, maghrib, isya sudah ada. Begitulah Nabi SAW, begitu Abu Bakar, begitu Umar, begitu Uthman, begitu Ali. Ini 5 yang kita disuruh pegangi. Sunnahku dan sunnah khulafa Rasyidin. Ini patokannya. Mereka jadi imam, habis sholat ada masalah apa dipecahin di masjid. Memang begitu. Pertemuan yang lalu saya jelaskan kan, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, semua makhluk punya sarang. Gitu kan. Dan sarangnya orang-orang beriman adalah masjid. Memang tempat kita di sini basisnya. Beranjak dari masjid, tidak ada orang yang mulai dengan masjid, itu tidak berhasil, enggak ada. Nabi SAW begitu tiba di Madinah, pertama kata ulama, pondasi belum mendirikan negara Islam adalah membangun masjid Quba. Pondasi pertama, masjid. Kemudian pindah sedikit setelah 3 hari bangun masjid Quba, membangun masjid Nabawi. Maka saya bahasakan perusahaan Anda, yayasan Anda, lembaga Anda, pertama mana masjidnya dulu. Biar pegawai kumpul sholat di situ. Mau negara ada simbol Islamnya, mana masjid jami'nya di situ. Memang begitu Nabi SAW contohkan. Yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Umat Islam disaudarakan dulu, diperdekatkan, diperkenalkan satu sama yang lain. Kemudian beliau baru menulis perjanjian antara beliau dengan orang-orang kafir di kota Madinah. Agar sama-sama membela Madinah. Dan Nabi SAW jadi pemimpinnya, bukan orang Yahudi. Pada waktu itu banyak rajanya orang Yahudi. Ada 3 suku besar Yahudi di Madinah, tapi mereka punya raja masing-masing. Nabi SAW tidak anggap mereka raja. Beliau memimpin dan mereka harus tunduk dengan hukum Nabi SAW. Itu disepakati, ditandatanganin. 3 pondasi dasar pendirian negara dalam Islam gitu kan. Tapi Nabi SAW sini memberikan contoh kepada kita adalah tolak ukurnya pemahaman agama. Beliau menyuruh siapa? Abu Bakar untuk memimpin sholat. Artinya siap menjadi pengganti beliau. Waktu itu Aisyah takut fitnah, Aisyah diam radhiyallahu anha. Aisyah takut nanti ini Abu Bakar ayahnya kalau dia laporin, dia bilang Rasulullah suruh Abu Bakar jadi imam, karena orang waktu itu sudah paham yang jadi imam itu adalah pemimpin. Aisyah takut fitnah, Aisyah diam dulu. Nabi SAW sadar dari pingsannya lalu berkata lagi, wahai Aisyah, apa kau sudah sampaikan pesan saya? Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Nabi ulangi kedua kali, wahai Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam menggantikan saya. Pingsan lagi Nabi SAW. Aisyah sama, takut lagi. Nabi SAW sadar lagi, sampai 3 kali mengucapkan kalimat yang sama. Yang 4 kali setelah Nabi SAW sadar, Nabi SAW marah dengan Aisyah mengatakan, sungguh selalu menjadi prinsip kalian kaum wanita, ragu menjalankan sebuah perintah. Maka jalankanlah dengan tegas perintah saya, perintahkan Abu Bakar, ayahmu jadi imam pengganti saya. Maka Aisyah pun langsung keluar dan mengatakan Rasulullah menitip pesan agar Abu Bakar menjadi imam. Maka Abu Bakar pun akhirnya menjadi imam. Walaupun Aisyah sempat nego dengan Nabi SAW, sempat radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar orang yang lunak hatinya. Sedikit baca ayat nangis. Kan gitu. Lebih baik cari orang lain, kata Nabi SAW, ya, kalimat yang tegas tadi. Sungguh kalian kaum wanita dan seterusnya sampai akhir. Lalu pada saat Abu Bakar akan meninggal dunia, kita tidak cerita tentang bagaimana kepemimpinan Abu Bakar, tapi Abu Bakar itu mau meninggal dunia, apa yang terjadi? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang kita disuruh pegangi sunnahnya dan Rasulullah SAW, saudaraku, dalam memilih satu orang pemimpin yang akan memimpin umat ini tidak melibatkan seluruh masyarakat Madinah, artinya tidak melibatkan masyarakat dalam pemilihan presiden atau raja. Mungkin Anda bilang nanti tidak adil. Coba Anda buktikan sekarang, adil kan? Kita dikeluarin biaya miliaran dibuat seperti pesta rakyat, ya kan? Jeblas sama si sana sini, kemudian ditampilkan fotonya si fulan lalu dijeblos dikeluarin miliaran uang, ternyata juga tidak seperti yang diharapkan. Ada suara yang dicuri, ada berita begini, ada berita begitu, banyak sekali. Bahkan yang menyakitkan hati saya terus terang pribadi, saya dengar masyarakat bisik-bisik di tengah masyarakat kita, nanti kalau ada si fulan datang mau dijeblos namanya, terima aja, kan dia kasih amplop. Nanti datang lagi si fulan yang kedua, iya lagi. Ini mengajar masyarakat menjadi rusak akhlaknya. Nabi SAW tidak pernah iklanin satu Madinah, ayo kumpul, semua kumpulin suara, pilih Abu Bakar. Enggak, Abu Bakar kamu jadi pemimpin. Nabi SAW lihat siapa orang terbaik, ditunjuk. Karena memang Nabi SAW sendiri sudah mengatakan apa? Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditaruh di sebuah timbangan, dan ditaruh semua imannya umat ini, semua kita, dari awal zaman Nabi SAW sampai hari kiamat, semua umat yang ditimbang, maka pasti akan lebih berat imannya Abu Bakar. Karena keimanannya lah Nabi SAW pilih. Siapa yang bisa berposisi seperti Abu Bakar di saat Nabi SAW pulang dari Mi'raj, kemudian tidak masuk di akal, orang-orang Quraisy datangi Abu Bakar ke kebunnya, lalu berkata, wahai Abu Bakar, temanmu sudah gila Muhammad. Dia mengatakan bahwasanya dia sudah Isra' malam hari ke Palestina, satu bulan perjalanan dan pulang pergi. Satu malam, dua bulan berarti, Mi'raj lagi ke langit, bulak-balik ketemu Tuhannya. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, kalau depan mata saya tembok warna putih dan Muhammad bilang hitam, saya bohongkan mata saya dan saya katakan hitam. Saking percayanya dengan Nabi, soalnya Nabi utusan Allah yang menciptakan langit dan bumi, lalu ragu bagaimana caranya? Keyakinan itu yang membuat jadi pemimpin. Dan benar, 2 tahun belum memimpin, dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Perhatikan untuk Abu Bakar mau meninggal, yang kita disuruh jadikan sebagai panutan kita ya. Abu Bakar menulis wasiat kepada kaum muslimin sebagai pemimpin yang ingin maslahat bagi mereka. Saya pilihkan untuk kalian Umar. Yang saya tahu Umar bin Khattab adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Maka pilihlah dia. Setelah itu, kaum muslimin melihat suratnya Abu Bakar meninggal, dipilih Umar. Umar memimpin dari tahun 13 sampai 23, 10 tahun dengan keadilan. Karena hukum Allah. Kalau Anda bilang, nanti kalau ulama enggak faham tentang masalah ekonomi. Dari mana Anda tahu tidak faham masalah ekonomi? Ini sering kita dengar. Enggak faham masalah politik. Apakah Anda sadar dari tahun 11, 10 Hijriah, dari tahun 1 Hijriah Nabi SAW mendirikan negara Islam di Madinah, sampai Khulafaur Rasyidin tahun 40 Hijriah, kemudian berdiri dinasti pertama Islam, dinasti Umayyah tahun 41 sampai 132 Hijriah, kemudian berdiri lagi dinasti Abbasiyah setelah itu, kerajaan Abbasiyah tahun 132 sampai 656 Hijriah, kemudian setelahnya berdiri 3 kerajaan Islam besar, ada kerajaan Safawiyah di Persia, ya di Iran, yang sekarang jadi Iran tentunya, ini dulu pemahamannya memang Syiah, tapi kemudian ada berdiri kerajaan atau dinasti atau khilafah Mongolia, itu di India yang jadi Pakistan sekarang, dan juga ada dinasti atau kerajaan atau khilafah Utsmaniyah di Turki. Yang ini semua baru runtuh jadi republika pada waktu-waktu dekat. Turki 1924, kemudian Iran jadi 1938, kemudian Pakistan itu berdiri 1928. Semua di waktu dekat, 90-100 tahun yang lalu saja, gitu kan? Ini kurang lebih berubah. Tadinya sistem Islam, apakah 1000 tahun lebih memimpin dunia? Ini bukan memimpin satu kota. Anda bilang tidak faham ekonomi, Anda bilang tidak faham masalah politik, dari mana? Karena Anda tidak pernah pelajari masalah itu. Tidak pernah lihat bagaimana mereka menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim yang meragukan, mengatakan bahwasanya dalam hukum Allah ada yang tidak jelas, masalah ekonomi kah, masalah politik kah, masalah sosial kah, berarti dia kufur terhadap hukum Allah. Enggak boleh. Enggak boleh ragu dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ekonomi Islam, ada politik Islam, ada semua masalah sosial, tatanan masyarakat, semua diatur dalam Islam. Berapa banyak buku yang menulis seperti Maududi dan yang lain, ya, penulis-penulis kita yang menulis tentang masalah kepemimpinan, kerajaan dalam Islam, khilafah, bagaimana sistem mengatur. Ya, kita punya sistem jizya, ataya, banyak sistem-sistem dalam Islam yang tidak diterapkan memang. Antum tahu atau sadarkah kita bahwasanya dalam Islam, saudaraku, sistem yang sangat luar biasa adilnya. Kalau ada pemerintahan Islam berdiri, ada namanya istilah ataya. Apa itu ataya? Hasil daripada negara diambil, dikeluarkan kebutuhan pokok negara dengan gaji-gaji pegawainya, kemudian sisanya dibagi rata kepada seluruh masyarakat. Bukan masyarakat yang bayar ke pemerintah. Kita enggak terapkan hukum ini dan tidak belajari, sehingga kita menganggap, oh sekarang yang benar. Toh mulut Anda selalu ribut mengatakan bayar pajak tapi macet, bayar pajak tapi begini. Memang mana hasilnya? Gitu kan? Dalam Islam tidak ada istilah masyarakat disuruh bayar, itu enggak ada. Coba Anda kembali kepada buku-buku sejarah Islam, tidak ada. Malah hasil daripada khilafah Islamiyah, hasil dari pemerintahan Islam itu diberikan kepada masyarakat. Dengan ataya per kepala dikasih. Kaya atau tidak, hasilnya dibagi rata, adil. Memang begitu. Waktu Umar bin Khattab mau meninggal dunia, lebih tegas lagi. Beliau itu ditusuk oleh Abu Lu'lu', kemudian sudah jelas beliau pingsan, sudah mulai melemah, belum merasa mau mati. Beliau langsung ya instruksikan agar mengumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa yang dijamin masuk surga. Kumpul semua 6 orang. Ada Umar, ada Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, gitu kan? Dengan Abdurrahman bin Auf. Kumpul semua 6 orang. Kata Umar apa? Dikasih satu ruangan, kalian masuk ke ruangan ini. Perhatikan cara Umar ya. Umar enggak milih, ayo masyarakat Madinah milih yuk satu orang siapa? Enggak. Kayak kita. Bisa dilakukan hal yang sama tapi tidak. Umar lakukan apa? Masuk 6 orang yang terbaik dari sahabat yang dianggap paling baik masuk ruangan ini. Jangan keluar dari sini kecuali sudah harus satu orang bisa siap menggantikan saya jadi khalifah. Kalau tidak ada yang ditunjuk, saya akan penggal leher 6 orang ini. Umar mengatakan kalau ada keluar dari sini belum ditunjuk satu khalifah, saya bunuh semuanya, 6-6-nya. Kau Abdurrahman, ditunjuk Abdurrahman bin Auf, kau akan jadi pemimpin majelis ini. Masuklah, masuk. Umar tunggu depan pintu. Mereka masuk ke dalam, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia memang. Memang orang-orang sahabat ini, kalau ulama, orang-orang yang faham agama, itu targetnya akhirat. Simbol bendera di atas kepalanya agama, targetnya akhirat. Beda dengan simbolnya orang dunia, targetnya dunia. Itu begitu, kejar-kejaran, sogok-sogokan, zalimi ini. Kalau simbolnya agama yang halal dinikmati, yang haram ditinggalkan, targetnya akhirat. Tahu ada hisab di sana, enggak berani dia macam-macam. Masalahnya ini dihilangkan dari sistem kita, tidak ada gitu kan. Tidak mau memilih orang-orang yang faham memang. Yang terjadi, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu masuk, langsung beliau mengatakan, saya telah ditunjuk oleh Amir Mukminin jadi pemimpin majelis ini. Dan saya sekarang, saya iklankan depan kalian, saya mengundurkan diri. Enggak mau jadi khalifah. Enggak mau. Mana ada orang seperti ini gitu. Enggak mau dia. Tinggal kalian berlima, silakan. Tahu apa yang terjadi? 5 orang ini, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, saling nunjuk-nunjuk. Satu sama yang lain sebutkan fadilahnya. Ali menyebutkan fadilah Uthman, Uthman menyebutkan fadilahnya Talha, Talha sebutkan fadilah. Terus mereka saling muji. Si fulan pernah Nabi sebutkan, si fulan pernah. Agar temannya ditunjuk. Terakhir dari 5 orang ini, yang punya kelebihan 2-3 hadis, Uthman bin Affan. Radiyallahu anhum. Oh ternyata dia pernah mempersiapkan pasukan Usyrah waktu mau perang ke Tabuk ya, 1000 kilo dari Madinah. Itu beliau pernah siapkan sampai 1000 unta dengan persiapan perangnya. Beliau pernah beli sumur untuk mujahidin. Beliau pernah terus sampai kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang bisa menahan Uthman masuk surga selapa yang dilakukan pada hari ini. Maka itu tidak ada para sahabat yang lain. Akhirnya mereka semua tunjuk, berarti kau Uthman harus jadi khalifah. Naik. Keluar dari situ Umar tanya, bagaimana Uthman? Selesai. 2 hari kemudian Umar radhiyallahu anhu mati. Dan ini jadi khalifah. Enggak ribut masyarakat, karena masyarakat cuma butuh supaya enggak lapar, enggak macet, enggak ini, enggak itu, tentram, damai, itu dibutuhin. Bukan ribut-ribut kayak kita sekarang gitu kan, enggak ada manfaatnya sama sekali. Ini contoh, waktu Utsman radhiyallahu anhu meninggal terbunuh, beliau tidak sempat tulis wasiat. Apa yang terjadi? Masyarakat Madinah masih mengingat tentang pola yang diterapkan oleh Umar. 10 orang yang masuknya sisa 6 orang. Yang tersisa waktu Uthman terbunuh sisa 5 orang. Dan ternyata dari 5 orang ini waktu kumpul, yang waktu Umar kumpulin selain Uthman yang memiliki kelebihan ya, fadilah, satu dua hadis adalah Ali dibandingkan yang lainnya. Makanya langsung ditunjuk, Ali Anda jadi khalifah, selesai. Sudah selesai, gak diribatkan orang banyak, ribut sana sini, gitu kan. Dan luar biasa, kita ini sekarang dipermainkan dengan sistem yang ada. Dengan cara seperti ini, umat Islam jadi lemah. Jadi banyak kandidatnya, jadi sembarangan orang bisa jadi calon.